bagai bintang menghiasi malam, malam yang menutup diriku. Berapa lama perlu ku tunggu lontaran suara dari bibirmu, memecah hening taman, taman surgawi pada sebuah hati yang sepi. Penantian suatu siksa yang tidak tertanggung oleh tubuhku yang kering dan layu. Kepastian suatu penawar dalam suka dan duka yang meniti hidupku. Sinar cahaya matamu gemerlap bagai bintang menghiasi malam, malam yang menutup diriku. Berapa lama perlu ku tunggu lontaran suara dari bibirmu, memecah hening taman, taman surgawi pada sebuah hati yang sepi. Penantian suatu siksa yang tidak tertanggung oleh tubuhku yang kering dan layu. Kepastian suatu penawar dalam suka dan duka yang